Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Az-Zakah, kitab zakat. Terakhir pembahasan kita adalah zakat pada hewan ternak. Hewan ternak yaitu adalah al-ibil, al-baqar, dan al-ghanam. Unta, sapi, dan kambing. Demikian juga telah kita ambil syarat-syarat diwajibkannya zakat hewan ternak. Jadi bukan semua hewan itu, bukan semua hewan ternak terdapat zakat. Terdapat beberapa syarat yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kita masuk permasalahan yang kedua, yaitu kadar yang wajib dari unta. Hewan ternak yang pertama adalah unta. Maka kadar yang wajib, besaran zakat yang wajib yang dikeluarkan dari unta. Qala Syekh, qala al-muallif fidallahu ta'ala, al-qadrul wajib fil ibil, kadar yang wajib dari unta adalah, wa miqdaru az-zakati al-wajibah fil khamsi min al-ibli syatun jaz'ah min ad-dha'ni aw thaniyah min al-ma'iz. Kadar zakat yang wajib pada unta adalah fil khamsi min al-ibil syatun. Unta yang berjumlah 5, zakatnya adalah, atau besaran zakatnya adalah 1 ekor kambing. Unta yang jumlahnya 5 ekor, besaran zakatnya adalah 1 ekor kambing. Baik itu berupa kambing jada'ah adalah domba yang sudah berusia 1 tahun, atau thaniyah min al-ma'iz, atau thaniyah min al-ma'iz, atau yang berumur 2 tahun dari kambing kacang, kambing Jawa. Berapakah syarat umur kambing yang harus dikeluarkan di saat seorang terkena kewajiban zakat unta? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang rajih yaitu bahwa umur minimal domba, jika dia ingin mengeluarkan domba, maka umur minimalnya adalah 6 bulan. Dan jika dia ingin mengeluarkan kambing kacang, maka umur minimalnya 1 tahun. Dan masuk ke tahun kedua, yang ini sudah lengkap 1 tahun. Maka tidak boleh kurang dari umur tersebut. Jadi domba yang dikeluarkan untuk zakat unta, itu umurnya, jika itu dari domba, maka dia 6 bulan. Dan jika itu 6 bulan ke atas, dan jika itu dari kambing kacang, maka itu 1 tahun. Sama seperti hewan kurban, sama seperti syarat minimal hewan kurban yang disembelih di saat Id. Maka tidak boleh kurang dari umur tersebut. makadar minimal az-zakah pada unta jika dia berjumlah 5 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba. Jika unta itu masih belum sampai jumlahnya 5 ekor, masih belum sampai jumlah 5, maka tidak terkena kewajiban zakat. Jika hanya 4, tidak ada zakat, sampai 5 baru terkena kewajiban zakat dengan syarat harus berputar 1 tahun dan juga hewan tersebut adalah hewan sa'imah yang digembarakan di padang rumput, bukan diberi makan oleh tuannya. Maka jika hewan tersebut diberi makan tuannya, tidak terkena kewajiban az-zakah. Fadal di depan. Tapi kita lanjutkan. Wafil usyri syatani. Dan pada 10 ekor unta terdapat 2 kambing. Zakatnya 2 kambing yang harus dikeluarkan. 10 ekor unta, besaran zakatnya 2 kambing. Wafil khamsi asyrah 3 syiah. Dan pada 15 ekor unta terdapat 3 kambing. Wafil 20 arba'u syiah. Pada 20 ekor unta terdapat 4 kambing zakatnya. Wafil 25 ila 35 bintu makhad. Dan pada unta yang jumlahnya 25 ekor sampai 35 ekor unta terdapat besaran zakatnya bintu makhad, yaitu unta yang sudah berumur 1 tahun. وهي ما تم لها سنة بنت مخاض من الإبل. Unta yang sudah berusia, unta betina yang sudah berusia 1 tahun. وهي ما تم لها سنة, yang sudah berusia 1 tahun. ودخلت في الثانية, dan masuk ke tahun kedua. Jadi nisab unta, mulai nisabnya unta itu dari berapa? 5. Jika seorang memiliki 5 ekor unta, maka dia sudah masuk nisabnya unta. 5, besaran zakatnya kambing 1. Kemudian 10 unta, zakatnya 2 kambing. Setiap kali 5, 15 unta, zakatnya tambah lagi 3 kambing. Dan 20 unta, zakatnya 4 kambing. Kemudian, wafi 25, jika unta itu sudah berjumlah 25, itu sudah bukan kambing lagi. Jadi batas zakat kambing itu dari 24 ke bawah. Jika seorang memiliki unta yang jumlahnya di bawah 25, berarti besaran zakatnya masih kambing. Besaran zakatnya kambing. Jika sudah masuk 25, berarti terhitung unta. Dengan kesepakatan para ulama, bahwa kambing, besaran zakat kambing itu di bawah 25 ekor unta. Maka dari 25 sampai 35, terdapat satu bintu mahal, satu unta betina yang sudah berusia 1 tahun. Wasumiyat bidzalika, kenapa dinamakan bintu makhad? Dinamakan bintu makhad dikarenakan di annal ghaliba anna ummaha qad hamilat, karena biasanya induknya itu sudah bunting lagi. Sudah hamil, sudah bunting. Fahiya makhad, maka ibunya itu sudah mengandung, ay hamil. Unta betina atau unta yang sudah berusia 1 tahun itu dinamakan dengan ibnu makhad jika dia laki-laki, atau jika dia enam laki-laki, dan jika dia betina perempuan maka dinamakan bintu ibnu makhad atau bintu makhad. Kenapa dinamakan makhad? Makhad itu yang hamil. Jadi ibunya biasanya di usia anaknya, jika anaknya itu sudah berusia 1 tahun, ibunya sudah hamil lagi, induknya sudah hamil kembali, sehingga dinamakan anaknya yang hamil. Fa illam yajidha ajza'ahu ibnu labun dzakar. Maka dan jika dia tidak mendapati unta betina yang umurnya 1 tahun, maka boleh diganti dengan unta laki-laki, unta yang jantan. Ibnu Labun itu yang sudah berusia, unta laki-laki yang sudah berusia 2 tahun. Wahuwa ma tamma laha sanatani wa dakhala fi tsalitsah, yaitu unta jantan yang telah berumur 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Wasumiya bidzalik, dinamakan dengan hal itu, dinamakan dengan ibnu labun. Kenapa dinamakan ibnu labun? Li'anna ummahu wada'at al-haml al-thani. Dikarenakan di saat anak unta itu sudah berusia 2 tahun, biasanya ibunya itu sudah lahir lagi, punya anak lagi. Fahiya dhatu laban, maka ibunya sekarang sudah memiliki susu. Ada susunya, sehingga laban jadi labun, laban susu, sehingga disebut ibnu labun, anaknya yang bersusu. Kalau perempuan berarti bintu labun, jika unta itu betina, anaknya perempuan berarti bintu labun. Wa fi 36 ila 45 bintu labun, dan dari 36 ekor unta sampai 45 sampai 45 ekor unta, besaran zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun yaitu unta betina yang sudah berusia 2 tahun. Dari 36 sampai 45 zakatnya adalah bintu labun, unta betina usia 2 tahun. Dari 25 sampai 35 zakatnya adalah bintu makhad. Bintu makhad, unta betina yang sudah berusia 1 tahun. Kalau tidak dapat bintu makhad, maka boleh diganti dengan ibnu labun, unta jantan yang berusia 2 tahun. Kemudian dari 36 sampai 45, 10 terdapat besaran zakatnya adalah 1 ekor unta betina yang berusia 2 tahun. Wa fi 46 ila 60 hiqqah, dan dari bilangan 46 sampai 60 ekor unta terdapat hiqqah. Hiqqah itu apa? Ma tamma laha 3 sinin, yaitu unta betina yang sudah sempurna 3 tahun. Usianya sudah sempurna 3 tahun, masuk ke tahun keempat. Masuk tahun keempat. Dari bilangan 46 sampai 60. 46 sampai 60 itu terdapat 1 hiqqah, unta betina yang sudah berusia 3 tahun lengkap. Wasumiyat bidzalika, kenapa disebut hiqqah? Anak-anak unta kenapa disebut memiliki penamaan-penamaan tersendiri? Ada sebabnya. Kenapa ini disebut hiqqah? Disebut hiqqah, dinamakan sebagai hiqqah li'annaha istahaqqat an yatruqaha al-fahlu. Karena unta yang sudah berusia 3 tahun itu, dia sudah pantas, sudah patut untuk dibuntingi oleh yang jantan. Sudah pantas untuk dihamili oleh yang jantan. Sehingga disebut hiqqah. Waqila, ada juga mengatakan kenapa disebut hiqqah? Li'annaha istahaqqat ar-rukub. Dikarenakan unta tersebut yang sudah berusia 3 tahun sudah mampu untuk ditunggangi dan ditunggangi dan dijadikan sebagai pengangkut barang. Jadi unta itu bisa mengangkut, sudah kuat untuk ditunggangi dan kuat untuk memikul barang yang berat ketika dia telah sempurna 3 tahun. Qala wa fi 61 ila 75 jada'ah. Kemudian dari jumlah 61 sampai 75 unta, 61 sampai 75 ekor unta terdapat jada'ah. Apa itu jada'ah? Jada'ah wahiyah ma tamma laha arba' sinin wa dakhalat fil khamisah. Unta betina yang sudah masuk, yang sudah sempurna 4 tahun dan masuk tahun kelima disebut jada'ah. Unta betina yang sudah masuk tahun kelima, sudah sempurna 4 tahun, itu disebut jada'ah. Kenapa disebut jada'ah? Jada'ah sebabnya adalah wasumya bidzalik li'annaha jada'at muqaddamu asnaniha ay asqatathu. Dinamakan dengan jada'ah karena unta itu menanggalkan gigi bagian depannya. Dia menjatuhkan giginya. Sudah makin tua, gigi yang depannya sudah jatuh. Ketika telah masuk usia 5 tahun. Sudah sempurna 4 tahun. Qala wa fi 76 ila 90 bintalabun. Kemudian selanjutnya dari bilangan 71 sampai 90 ekor unta, unta yang jumlahnya 71 sampai 90, besaran zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Bintu labun, 2 ekor bintu labun. Apa itu bintu labun? Bintu labun unta betina yang berusia berapa? 2 tahun. Bintu labun sudah berusia, unta betina yang sudah berusia 2 tahun. Kalau ibnu berarti unta jantan. 2 bintu labun sudah berusia 2 tahun, masuk tahun ketiga. Wa fi 91 ila 120 hiqqatan. Kemudian unta yang jumlahnya 91 sampai 120, besaran zakatnya 2 hiqqah. 2 hiqqah unta betina yang sudah genap 3 tahun. Ini yang tertera dalam hadis. Bilangan-bilangan ini semua tadi yang dari awal saya sebutkan, yang dijelaskan oleh Syekh di sini, ini semua terdapat dalam hadis. Qala fa idza zadat ala 120 fa fi kulli 40 bintu labun. Kemudian setelah itu jika sudah melebihi 120 ekor unta, untanya itu sudah melebihi 120 jumlahnya, fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah, maka untuk setiap 40, untuk setiap kelipatan 40 terdapat 1 ekor bintu labun. Wa fi kulli 50, dan di setiap kelipatan 50 terdapat 1 hiqqah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas ini dengan jelas dengan tabel yang telah kita tulis di papan tulis. Jadi kesimpulannya, tadi sudah dibahas dari 5 sampai 120. Berapa besaran zakatnya? Kemudian kata Rasulullah SAW, jika lebih dari 120, maksudnya lebih dari 120 itu sudah masuk 130. Sudah sampai pada 130. Maka di setiap 40 ekor unta terdapat satu bintu labun. Wa fi kulli 50 hiqqa, dan di setiap 50 terdapat satu hiqqa. Maka 130 berapa besaran zakatnya? 130, 40-nya ada berapa, 50-nya ada berapa? Nah, 130 berarti 50 digenapkan, jadikan 40 sama 50, berarti 50 satu kali, 40 dua kali, 130. Berarti 130 unta besaran zakatnya 1 hekoh 2 bintu labun. Paham ya? Jadi setiap kalau sudah sampai 130, setiap kelipatan 50 dihitung 1 hekoh besaran zakatnya, dan setiap kelipatan 40 dihitung 1 bintu labun. Kemudian 140 naik lagi sekarang, 140 dirubah lagi hitungannya. 140 ada berapa 40 dan 50-nya? Nah, 50-nya ada 2, 140, 50-nya ada 2, 40-nya ada 1. Berarti 50 itu 1 hekoh, 2 hekoh, 1 bintu labun. Paham ya? 150 berapa? 150, 3 hekoh. Jadi ingat, setiap 50 terdapat 1 hekoh. Itu kalau sudah sampai 130. Dimulai dari 130. Misalnya ada bilangan yang tidak genap, 132, 35, 30, belum sampai 40, maka itu teranggap 130. Pokoknya jika belum sampai genap, maka hitungannya masih itu dimaafkan, tidak terkena kewajiban zakat yang tidak genap. Seorang punya unta jumlahnya 139, belum 140, berarti dia yang lebih itu yang tidak genap. 1 sampai 39 itu tidak terhitung, yang dihitung 130. Dihitungnya seperti itu. Ketika sudah sampai 40 jumlahnya terkena. 40 berarti hitungannya 2 hekoh 1 bintu labun. Kemudian 150 dan seterusnya. Permasalahan yang berikutnya, jika 160 berapa? 160 ada berapa 40-nya? 4. Berarti 4 bintu labun. 170 berapa? 50-nya berapa? 40-nya. Heeh. 40-nya 3, 50 1. 1 hekoh 3 bintu labun. Terus sekarang 200. Nah, ketika sudah sampai bilangan yang kadar zakatnya atau besaran zakatnya itu ada 2 hitungan seperti 200 unta, berarti bisa memilih, boleh dia memilih bintu labun 5 40 kali 5 atau 4 hekoh. 4 hekoh 50-50-nya ada 4 kali. Maka boleh memilih salah satu dari 2 bilangan tersebut. Ini pendapat yang rajih. Di sana ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan yang aula mengeluarkan dua-duanya, tetapi yang rajih yaitu boleh memilih salah satu dari yang dia kehendaki. Baik, kemudian kita masuk pada kemudian perluasan yang berikutnya juga apa? Yaitu macam-macam unta. Jadi unta ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Ada unta Yaman, unta yang disebut unta Arhabiyah atau unta Majdiyah. Ada jenis-jenis unta, banyak jenis-jenis unta. Nah, semua jenis-jenis itu digabung dalam penjumlahan zakatnya, tidak dipisah, tidak terpisah. Semuanya digabung dan dikeluarkan darinya zakat. Kemudian kita masuk pada bahasan yang berikutnya, yaitu kadar zakat pada sapi. Di situ di dalam kitab ini yang bisa lihat ada jadwal, ada tabel. Dan hanya penjelasan dengan gambar dibuat tabel. Kemudian yang kedua, hewan ternak yang kedua adalah sapi. Kadar yang wajib pada sapi, besaran atau ukuran yang wajib pada sapi adalah qala yajibu fi 30 baqarah ila 39 tabi'a. Jadi nisab sapi itu adalah 39. Nisab sapi adalah 39. Wa huwa ma tamma lahu sanah wa summiya bidzalika li'annahu yatba'u ummuh. Ketika sapi itu sudah berjumlah 39 atau afwan, nisab sapi 30, afwan. Yajibu fi 30, jadi dari 30 sampai 39. Jadi nisab kadar atau batas minimal seseorang memiliki sapi itu 30 baru terkena kewajiban zakat afwan. Jadi 30 bukan 39. 30. Jika belum sampai 30 sapi, berarti belum terkena kewajiban zakat. Sampai 39, besaran zakatnya adalah tabia. Ini istilah anak-anak sapi. Tabia. Apa itu tabia? Wahuwa ma tamma lahu sanah. Yaitu sapi jantan yang berusia sempurna 1 tahun, yang sudah berusia 1 tahun. Wa summiya bidzalika li'annahu yatba'u ummuh. Yatba'u ummuh. Dinamakan dengan tabi'. Kenapa disebut tabi'? Dari kata yatba', dari kata tabi'ah. Mengikuti. Dinamakan dengan tabi' karena dia selalu masih mengikuti ibunya, masih mengikuti induknya. Di usia 1 tahun, sapi itu masih bersama induknya. Maka 30 sampai 39 besaran zakatnya 1 tabi', sapi yang berusia 1 tahun. Wa fi 40 ila 90 wa 50 musinnah. Dan dari sapi yang berjumlah 40 sampai 59, 59, dari 40 sampai 59 besaran zakatnya musinnah, 1 ekor musinnah. Apa itu 1 ekor musinnah? 1 ekor musinnah adalah sapi matam malahasanah, sapi yang sudah sempurna berusia 2 tahun. Matam malahasanatan, sapi betina yang sudah berusia 2 tahun lengkap, masuk tahun ketiga. Husumiyat bidzalika, kenapa disebut dinamakan musinnah? Li'annaha tala'at laha asnan. Dikarenakan sapi yang berusia 2 tahun itu, di usia itulah mereka mulai tumbuh gigi. Tala'at laha asnan, sudah tumbuh giginya. Wa fi 60 ila 69 tabi'an. Kemudian dari bilangan 60 sampai 69 besaran zakatnya 2 ekor tabi'ah. dua ekor tabi itu sapi yang sudah berusia 1 tahun 2, disebut tabi. Thumma fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah wa hakadha mahma balagat. Kemudian bilangan yang lebih dari 69, jika setelah lebih dari 69 setiap kelipatan 30 terdapat 1 ekor tabi', dan di setiap kelipatan 40 terdapat 1 ekor musinnah. Jadi setiap kelipatan pada sapi, setiap batasnya itu 69 ke atas. Berarti jika sudah mencapai 170 atau 70, bukan 170. Jadi ketika sapinya dia sudah mencapai 70 ekor, berarti sudah dihitung setiap 30 terdapat tabi', dan setiap kelipatan 40 terdapat musinnah. Musinnah itu yang sudah berusia 2 tahun. Tabi' yang berusia 1 tahun. Sapi 1 tahun. Tabi' sapi 2 tahun. Musinnah. Ketika sudah sampai 70 ekor sapi, maka hitungannya seperti itu. Jadi dari batas nisab paling sedikit 30 sampai 39. Besaran zakatnya 1 ekor. Tabi' yang sudah berumur 1 tahun. Kemudian dari 40 sampai 59 musinnah, besaran zakatnya musinnah 2 tahun. Kemudian dari 60 sampai 69 terdapat 2 tabi. 2 tabi yaitu yang berusia 1 tahun 2 ekor. Kemudian jika sudah mencapai 70 lebih dari 70, sudah masuk pada bilangan 70 atau lebih, maka di setiap kelipatan 30 terdapat 1 ekor tabi', dan di setiap kelipatan 40 terdapat 1 ekor musinnah. Berarti dari 70 sampai, dari 70 tadi berapa yang dikeluarkan? 1 tabi', 1 musinnah. 1 tabi', 1 musinnah. 30-nya ada 1, 40-nya ada 1. Kalau sudah masuk bilangan 80, berapa? 2 tabi, atau 2 musinnah. 2 musinnah. Setiap kelipatan 40 ada musinnah, dan seterusnya. Kemudian 120 sama sinnah bisa. 120 itu ada berapa? 30-nya? 4. 40-nya ada 4, 40-nya ada 3. 30-nya ada 4. Berarti dia bisa mengeluarkan 4 tabi atau 3 musinnah. Paham ya? Jadi batasnya sampai 70. Apa batasnya sampai 69? Kalau udah 70 berarti dikali lipatkan 30, 1 ekor tabi, dan 40, 1 ekor musinnah. Kemudian ada pun hukum kerbau. Jawamis, kerbau hukumnya sama seperti hukum sapi. Yani kerbau ini termasuk jenis sapi. Jadi sapi kerbau itu sama. Karena kerbau termasuk dari jenis sapi. Sehingga sama saja seorang ketika dia memiliki sapi dan kerbau, terkena kewajiban zakat jika telah mencapai nisabnya dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang terakhir kita bahas kadar zakat pada kambing. Hewan ternak yang ketiga adalah kambing. Jadi hewan ternak hanya 3, unta, sapi, dan kambing. Qadrul wajib fil ghanam, kadar yang wajib pada kambing. Qala wajib fi 40 min al ghanam ila 120 syah, dari 40 sampai 120 kambing, kewajiban zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dari 40 sampai 120 sampai 120, besaran zakatnya 1 kambing. Satu kambing, ini seperti yang telah kita sebutkan tadi, berusia berapa kambingnya? Dilihat jika dia adalah kambing kacang, kambing Jawa, 1 tahun, dan jika dia adalah domba, 1/2 tahun. Itu usia minimal. Kemudian, wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin ila mi'atain, dari bilangan 121 sampai 200 terdapat besaran zakatnya, kewajiban zakatnya syatan, 2 kambing. Jadi 40 sampai 120 1 kambing. Kemudian dari 121 sampai 200 2 kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidah ila 300 3 syiah. Kemudian dari 201 sampai 300 hanya 3 kambing. Thumma tastaqirrul faridatu fiha ba'da hadzal miqdar. Kemudian tetaplah kewajiban setelah bilangan ini. Fayakunu fi kulli mi'ati syatin fayakulu fi kulli mi'atin syatun mahma balagat. Kemudian jika lebih dari 300, kambing yang sudah lebih dari 300 jumlahnya, maka di setiap 100 terdapat kewajiban zakatnya 1 kambing. Fi kulli mi'ah, setiap 100 besaran zakatnya 1 kambing. Jika 400 berarti 4 kambing, 500 5 kambing, dan seterusnya. 40 sampai 120 1 kambing. 121 sampai 200 2 kambing. Kemudian lebih dari 200 atau 200 sampai 300, 201 sampai 300 3 kambing, dan seterusnya. 300 1 kambing, 3 kambing, 400 4 kambing. 400 sampai 499 masih tetap 4 kambing. Bilangan yang belum sampai genap itu tidak dianggap. Jadi yang teranggap adalah yang genap. 500 sampai 559, 599, 5 kambing, 600, 6 kambing, dan seterusnya. Inilah beberapa besaran zakat pada hewan ternak. Kemudian kambing mencakup dalam jenis kambing domba. Jadi terhitung, tidak mesti harus kambing kacang semua. Baik itu domba atau kambing, semua terhitung satu jenis kambing. Dan dikeluarkan zakatnya. Boleh dia mengeluarkan dari kambing kacang, dan boleh pula dia mengeluarkan dari domba yang telah memenuhi syaratnya. Tapi inilah mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ilahuna subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.